بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله كتابا جدًا كتاب مختصر من منهج القاصدين قرية الإمام المقدسي رحمه الله تعالى نسيب على نعم غوائل dan فوائد dari العزلة ada faedah yang ketiga dibatakan oleh المصنف رحمه الله الخلاص من الفتن والخصومات وصيانة الدين عن الخوض فيها فإنه قلما تخلو البلاد من العصبية والخصومات والمعتزل عنه سليم. فائده yang ketiga dari فائده عزله adalah al-khalasu minal fitan, menyelamatkan diri dari fitnah-fitnah, wal-khusumat, dan percekcokan-percekcokan. Wasiyanatuddin al-khawdi fiha, dan menjaga agama dari berkecimpung di dalam fitnah-fitnah itu. Fa'innahu karena qallama takhlul biladu, jarang sekali, sedikit sekali, qallama takhlul bilad, negeri-negeri kosong, minal asadiyyati wal khusumat, dari asadiyyah dan khusumat dan percekcokan. Wal mu'tazilu anhu salimun, dan orang yang uzlah maka dia akan selamat dari kejelekan-kejelekan itu. Jadi faedah yang ketiga dari uzlah adalah kalau kita uzlah maka kita akan terbebas dari fitnah di antara sesama manusia, dari al-khusumat, percekcokan, pertentangan, permusuhan dan sebagainya. Sehingga dengan begitu kita menjaga agama, karena terus konsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menambahkan pahala kita, karena kita tidak berkecimpung ikut larut di dalam fitnah dan khusumat yang terjadi. Karena jarang negeri-negeri yang kosong dari asadiyah, fanatisme terhadap seseorang atau terhadap satu golongan, atau kosong dari khusumat, percekcokan, pertentangan. Maka orang yang uzlah, orang yang menyendiri, dia terbebas dari kejelekan-kejelekan ini. Waqad rawa ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam dhakara al-fitan wa wasafaha wa qala idza ra'aita an-nasa qad marajat 'uhuduhum wa khaffat amanatuhum fa kanu hakadha wa shabbaka bayna 'asabihi fa qultu ma ta'muruni فقال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع أمر العامة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ما تلم روايتك bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dzakara al-fitan, menyebutkan tentang fitnah-fitnah yang terjadi, yang akan terjadi. Wa wasafaha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bentuknya, sifatnya. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita an-nasa qad marajat 'uhuduhum." Apabila kamu lihat manusia telah bercampur aduk janji-janji kesepakatan mereka, wa khaffat amanatuhum, dan ringan amanah-amanah mereka. Fakanu hakadha, maka mereka menjadi seperti ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempraktikkannya dengan syabbaka baina asabihi, merajut jari-jarinya, memasukkan jari tangan kanan ke celah-celah jari tangan kiri. Itu syabbaka baina asabihi. Ini Nabi SAW mengatakan, apabila kamu melihat manusia sudah demikian, tidak lagi memenuhi janji, tidak lagi menjaga amanah, dan mereka demikian bercampur aduk sedemikian rupa, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku di saat terjadi fitnah yang sedemikian itu? Faqala, maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ilzam baitak. Naam, ilzam baitaka. Nah, terus menerus kamu berada di rumah. Ya, ilzam baitaka, nempel teruslah kamu dengan rumah. Ya, ini ya, senantiasa hendaknya engkau tinggal di rumah. Wa amlik alaika lisanaka, dan kuasailah lisanmu, jagalah lisanmu. Wa khuz ma ta'rif, khuz ma ta'rif, ambillah apa yang kamu ketahui. Wada' ma tungkir, tinggalkan apa yang kamu ingkari. Wa 'alaika bi amril khassah, dan kamu harus memperhatikan urusan-urusan khususmu, diri, keluarga, anak dan istri. Wada' amral 'ammah, tinggalkan perkara-perkara umum. Kemudian dikatakan, waqad ruwiya ghairu dzalika min al hadits fi ma'na, dan telah diriwayatkan selain itu dari hadis-hadis yang semakna dengannya. Jadi ketika fitnah sudah demikian kuat melanda suatu masyarakat, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk tetap tinggal di rumah, menjaga lisan, melakukan kebaikan yang kita tahu, meninggalkan kemungkaran yang kita tahu pada diri kita, lebih banyak mengurusi diri sendiri, tidak mengurusi orang lain. Ya, itu adalah makna dari uzlah. Ya, menyendiri sudah. Nah, menyendiri saja di rumah, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, tidak keluar kecuali dalam keadaan darurat. Nah, ini faedah yang ketiga. Dengan uzlah kita akan terbebas dari berbagai macam fitnah dan percekcokan. Al-faedah ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-khalasu min syarrin nas. Faedah yang keempat dari faedah uzlah, faedah menyendiri, adalah membebaskan diri dari kejelekan orang lain. Menyelamatkan diri dari kejahatan orang lain. Dijelaskan oleh Musannif rahimahullah, fa innahum yu'dzunaka marratan bil ghibati wa marratan bin namimati wa marratan bisu'iz dhanni wa marratan bituhmati wa marratan bil atma'il kadzibah. Nah, dengan uzlah orang akan terbebas dari kejelekan-kejelekan manusia, kejahatan-kejahatan mereka. Karena manusia itu biasa mengganggu, menyakitimu. Marratan bil ghibah, sekali waktu bentuk gangguan yang menyakitkan kita itu adalah dengan ghibah, menggunjing kita. Wa marratan bin namimah, di waktu yang lain ada yang lain lagi atau bentuk yang lain lagi dari gangguan mereka dengan namimah, mengadu domba antara kita dengan orang lain. Wa marratan bisu'idhan, yang lain lagi dengan berjelek sangka kepada kita. Marratan bituhmah. Nah, sekali waktu mereka menyakiti kita dengan tuhmah, tuduhan, tuduhan. Pemaratan bil atma'il kadzibah. Nah, sekali lagi, sekali waktu mereka menyakiti kita dengan al atma'il kadzibah. Harapan-harapan dusta. Nah, kedustaan-kedustaan mereka mengatakan ingin begini dan seterusnya, padahal itu kedustaan. Nah, menyakitkan kita. Kita tahu hal itu. Nah, wa man khalata an-nasa lam yanfakka min hasidin wa aduwin. Dan siapa yang bergaul dengan manusia, maka dia tidak akan terlepas. Ya, tidak akan jauh dari hasidin wa aduwin. Orang yang iri atau orang yang memusuhi kita. Ya, berbagai macam tipe manusia yang ada di masyarakat kita. Mungkin tadi orang yang suka ghibah, ada yang lebih parah namimah, ada yang seorban, ada yang suka menuduh kita, ada yang menyakiti kita dengan keinginan-keinginan dan harapan-harapan cita-cita dia yang dusta. Ada lagi yang iri dengan kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Ada lagi orang yang memang benci kepada kita, memusuhi. Wa ghairu dhalika min anwa'i syarri allati yalqaha al-insanu min ma'arifihi. Dan selainnya dari berbagai macam jenis kejelekan yang ditemui oleh seseorang, min ma'arifihi, dari orang-orang yang dia kenal. Wa fil uzlati khulasun min dhalik. Dan dengan uzlah maka ada keselamatan dari kejelekan-kejelekan itu. Kama qala ba'dhum, sebagaimana dikatakan oleh sebagian mereka dalam bentuk syair, ya, mengatakan aduwuka min sadiqika mustafadun fala tastakthiranna min as-sihabi fa inna ad-da'a aktsara ma darahu yakunu min at-ta'ami aw ash-sharabi. Aduwuka min sadiqika mustafadun. Nah, musuhmu itu dari teman-temanmu diambil faedah. Yani dari teman-temanmu ada mungkin yang akan memusuhi. Fala tastakthiranna min as-sihab, maka jangan banyak-banyak berteman. Ya, maka jangan mencari banyak teman. Fa inna ja'a aktsara ma tara, karena racun itu, penyakit itu kebanyakan kamu lihat, yakunu, terjadi, minat ta'ami wa syarab, dari makanan dan minuman kita. Nah, ya, jadi sesuatu yang menyakitkan kita itu kebanyakan bersumber dari apa yang dekat dengan kita, yang kita konsumsi, makanan. Makanan, ya, terlalu banyak gula, penyakit, kena penyakit gula. Terlalu banyak lemak, ya, kolesterol, aduh, ya. Nah, terlalu banyak zat besi juga begitu, wah, macam-macam lah. Nah, maka, ya, demikian, harus betul-betul waspada. Nah, aduhuka min sadiqika mustafadun, musuhmu itu diambil dari teman-temanmu. Jangan, ya, banyak berteman. Karena penyakit itu datangnya dari makanan dan minuman yang dekat dengan kita, yang kita makan, yang kita konsumsi. Ya, maka ini diantara faedah uzlah, faedah yang keempat. Wa qala Umar radhiyallahu anhu, fil uzlati rahatun min khulafa'is su. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam uzlah ada manfaat, yaitu rahatun, terbebas, kita istirahat, min khulafa'is su, dari teman-teman yang jelek. Ya, nah, terkadang demikian, teman yang kelihatannya dekat, terkelihatannya senyum, tapi ternyata dia itu ular. Ya? Nah, senyumnya membawa racun. Nah, memusuhi kita, menyakiti kita dari berbagai macam sisi. Nah, maka fil uzla rahatun min khulafa'is su, kata Umar radhiyallahu anhu. Dengan menyendiri, dengan beruzlah, kita akan terbebas dari teman-teman yang jahat. Qala wa qala Ibrahim ibn Adham, la tata'arraf illa ila man la ta'rif wa ankir. Nah, man ta'rif. Ibrahim bin Adham mengatakan, jangan kamu berkenalan dengan orang yang tidak kamu kenal. Wa ankir man ta'rif, dan ingkarilah ya, orang yang kamu kenal. Nah, ini sudah tidak usah banyak-banyak teman, tidak usah senang cari teman-teman baru, kenalan-kenalan kesana kemari, dari kenalan-kenalan itu waliyadzubillah nanti ada penipu, ada ya, macam-macam. Ya, bagaimana apalagi di zaman ini banyak terjadi demikian. Teman baru kenal 2 hari, 3 hari, pinjam sepedanya. Wah, kayaknya selama 3 hari itu temannya bagus. Pinjam sepeda lah Bali. Ya? Nah. Kadang-kadang yang sudah kita kenal lama pun juga demikian. Dunia ini begitu kejam sekarang ini. Ya, sudah kenal teman baik dan sebagainya, sudah lama bergaul, ini tegel. Ya? Banyak ya seperti itu. Allahu musta'an. Naam. Baik. Wa qala rajulun li akhihi, seseorang mengatakan kepada saudaranya. Ya. Ada seorang mengatakan kepada saudaranya, "Ashabuka ilal haji?" Nah, bolehkah aku temanimu untuk beribadah haji? Faqala, maka saudara itu mengatakan, "Da'na na'ish fi sitrillah." Nah, biarkan kita hidup dalam penutupan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna nakhafu an yara ba'duna min ba'din ma natamaqatu alai. Karena kami khawatir sebagian kita melihat dari sebagian yang lain sesuatu yang menyebabkan kita saling membenci. Wahadihi faedatun ukhra fil uzlah. Al-Mu'alif kemudian mengatakan, ini adalah faedah lain dari uzlah menyendiri. Wahuwa wahiyya baqa'us sitri ala dini wal muru'ati wa sa'iril awrat. Yaitu tetap tertutupnya, baqa'us sitri, tetap adanya penutup ala din bagi agama kita, muru'ah, akhlak kita, perilaku kita, wasairil aura, dan perkara-perkara yang harus ditutupi lainnya, kejelekan-kejelekan kita. Ya. Jadi faedah yang keempat, dengan uzlah maka kita akan membebaskan diri, menjauhkan diri dari kejelekan-kejelekan orang, kejelekan-kejelekan manusia. Kemudian dari faedah keempat ada tambahan faedah bahwa dengan uzlah maka itu membantu kita untuk tetap tertutup kejelekan-kejelekan kita sendiri. Al-Fa'idatul Khamisah. Ya, memang demikian indah disampaikan ya oleh Al-Mu'alif rahimahullah ta'ala tentang uzlah. Tapi nanti ketika membahas tentang faedah mukhal atau faedah bergaul juga tidak kalah indahnya. Ya, makanya bagaimana kita katakan di awal bahwa nah ini di sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan individu. Mana yang lebih bermanfaat, mana yang lebih mendukung untuk beribadah kepada Allah, karena itu adalah tujuan utama, maka itu yang akan lebih utama dan dipilih. Nah, berbeda dari seseorang dengan orang lain, berbeda antara satu zaman, satu masyarakat, ya, dengan zaman dan masyarakat yang lainnya. Baik, faedah yang kelima, al-faedatul khamisah. Ay yanqati'a tama'un nasi 'anka wa tama'uka 'anhum. Faedah yang kelima dari faedah uzlah adalah akan terputus harapan manusia darimu dan harapanmu dari mereka. Dengan uzlah, dengan menyendiri, ya, kalau kita menyendiri maka orang sudah tidak punya harapan apa-apa terhadap kita. Mengharapkan bantuan misalnya, oh nanti dia datang, demikian-demikian. Ya, tidak ada yang seperti itu karena ya orang yang diharapkan uzlah. Demikian juga kita ketika uzlah tidak lagi memiliki harapan terhadap manusia, harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang rakus. Dijelaskan, amma tama'uhum fa inna ridahum ghayatun la tudrak. Fal munqati'u anhum qati'un li tama'ihim fi huduri wala'imihim wa imlakatihim wa ghairi dhalik. Adapun terputusnya harapan mereka, maka sesungguhnya riba manusia itu ghayatun la tudrak, tujuan yang tidak akan bisa dicapai. Membikin semua orang senang tidak bakal bisa. Ya, dalam satu keluarga saja, anak 4, anak 5, anak 6 atau anak baru 2 misalnya, yang satu diginikan, yang lain enggak rido, nuntut juga. Nanti yang ini dibelikan juga, kalau misalnya dibelikan jajan atau belikan pakaian, oh yang itu juga demikian. Wah, pakaiannya lebih mahal, ininya lebih mahal. Biasa seperti itu. Apalagi satu RT, apalagi satu kelurahan, apalagi satu kecamatan, satu kabupaten, terus, ya. Tidak akan bisa membuat semua orang senang. Ya, sehingga al-munqati'u anhum, orang yang memisahkan diri dari mereka, dari manusia, dia berarti memutus harapan manusia. Fi huduri wala'imihim, ya, orang yang menyendiri itu sudah namanya menyendiri, ya, tidak akan menghadiri walimah-walimah yang ada, undangan-undangan mereka. Wa imlakatihim, dan imlakatihim, imlak dari amlaka yumliku, memberikan kepemilikan, yakni pemberian-pemberian mereka, pembagian-pembagian apa. Tidak akan hadir. Wa ghairi dzalika, dan selainnya, apa yang tergantung dengannya harapan terhadap orang lain. Manusia sudah tidak punya harapan dengan orang yang uzlah. Wa qad qila, dan telah dikatakan, man amman nasa bil hirmani radu anhu kulluhum. Dan telah dikatakan, siapa yang mengumumkan bagi manusia, yakni memberikan kepada semua manusia al hirman, yakni penghalangan, mereka semua akan ridho semuanya. Ini orang yang uzlah misalnya. Padahal sebelumnya temannya 20 misalnya. Ketika dia sudah uzlah, ya, ada undangan misalnya, 20 orang tadi bergantian mengundang teman-temannya untuk makan ke rumah. Bukan walimah, bukan apa-apa, namanya uzumah kalau dalam bahasa Arab, undangan makan biasa. Ya. Maka kalau dia tidak menghadiri yang uzlah ini, ya, tadinya grup 21 orang misalnya, satunya uzlah, maka dia tidak mendatangi undangan yang pertama, undangan yang kedua, undangan yang ketiga, terus sampai 20, maka semuanya akan ridho. Oh iya, memang si fulan tidak hadir. Lain dengan, ya, kalau dia hadir di kedua, undangan kedua datang, di orang kedua, undangan ke-11 datang, undangan ke-15 datang, maka yang lain, loh, kalau diundang dia datang, saya undang nggak datang. Sehingga ini salah satu harapan dari manusia, ya, itu akan terputus ketika orang melakukan uzlah. Wa amma qita'u tama'ika Adapun terputusnya harapanmu dari manusia, fa inna man nadhara ila zahratid dunya taharraka hirsuhu wa mba'atha biquwwatil hirsi tama'uhu wa la yara illa al khaybata fi aktharil matami'i fayata'adza. Nah, adapun terputusnya harapanmu dari manusia, maksudnya adalah bahwa orang yang melihat perhiasan dunia, ya, kemewahan dunia dengan berbagai macam jenisnya, hal-hal yang menyenangkan, ya, dari dunia ini, toko yang luas, rumah yang bagus, kendaraan yang mahal, mewah, pakaian ini dan seterusnya. Nah, ya, itu zahratu dunia. Maka orang yang melihat seperti itu taharraka hirsuhu, akan ya tergerak keinginannya. Kemudian dengan kekuatan keinginan itu akan bangkit pula tamaknya, keinginan yang lebih kuat. Wala yara illa al-khaybata fi aktsaril maqami, padahal si fulan ini ya yang zuhud ini, ya, la yara illa al-khaybah, dia tidak melihat kecuali al-khaybah, kegagalan, fi aktsaril maqami, pada kebanyakan harapan. Saya ta'adza, maka dengan begitu dia akan merasa sakit. Ya. Kadang-kadang seperti itu. Ini adalah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ilmu dan keikhlasan senantiasa dituntut. Ya, harapan terhadap akhirat harus senantiasa dominan pada diri kita. Ketika melihat, ya, melihat apakah kendaraan, nam atau tempat tinggal, atau hasil, ya, tiap bulannya demikian-demikian, maka ada harapan, oh, ya, langkah baiknya kalau saya juga begitu, kan nanti bisa untuk haji, untuk umrah, untuk beli kitab, untuk ini dan itu. Kadang-kadang setan menggoda pertama-tama begitu, harapan yang baik. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala ya telah menciptakan manusia dan juga memberikan kepada mereka rezekinya masing-masing, ya, telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ketika melihat, nah, ya, temannya yang sebaya atau bahkan lebih muda sudah berhasil demikian-demikian, ya, mungkin akan tergerak, wah, aku mbiyen kok ora ngono. Ya. Kemudian mungkin ya dibawa oleh setan tamak untuk melakukan ini dan itu, padahal dia sudah beberapa kali mengalami kegagalan, maka itu akan menyakitkan kalau tidak segera ditutup ya dengan istighfar dan ingat apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, maka mungkin orang kemudian akan tergelincir. Maka dengan uzlah selamat dari ini, karena ketika uzlah dia tidak melihat orang lain yang lebih ya mendapatkan kenikmatan dalam hidup di dunia ini. Maka dibawakan kemudian wabil hadis, dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan, "Unduru ila man huwa du ila man dunakum wa la tanzuru ila man fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdiru ni'matallahi alaikum." Nah, lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan lihat orang yang di atas kalian. Dengan cara seperti itu, lebih pantas, lebih dekat, lebih cenderung kalian tidak akan menyepelekan nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kalian. Nah, ini salah satu cara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita tetap bisa menjadi orang yang mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita seperti apapun keadaan kita, yaitu kita disuruh melihat orang yang di bawah kita dengan maknanya yang luas. Nah, ya, dengan maknanya yang luas. Nah, jangan melihat kepada yang lebih atas juga dalam segalanya. Dengan begitu kita tidak akan meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Sehari punya hasil 25.000, alhamdulillah. Lihat kepada yang lain yang hasilnya cuma 24.000, 23.000, 20.000, 17.500. Nah, misalnya demikian. Ya. Sehari punya hasil 650.000, jangan lihat kepada yang hasilnya sehari 150. Nelongso kalau seperti itu. Akan merasa, waduh, aku sidik ini berarti. Entuk. Ya. Maka dia akan meremehkan nikmat Allah Azza wa Jalla. Baik. Waqala Allah Ta'ala, dan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Taha ayat 131, "Wa la tamuttanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya." Naam. "Linaftinahum fihi, naam, rizqu rabbika khairu wa abqa." Ya. Jangan sekali-kali engkau julurkan, engkau panjangkan kedua matamu melihat kemewahan yang kami berikan kepada pasangan-pasangan dari mereka orang kafir. Zahratal hayatid dunya, itu adalah bunga kehidupan dunia. Linaftinahum fih, kami akan fitnah mereka dengannya. Rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rezeki dari Rabbmu, pemberian dari Allah Azza wa Jalla, itu lebih baik dan lebih abadi. Nah, rezeki yang Allah berikan kepadamu di dunia itu lebih baik, apalagi rezeki yang Allah berikan kepada kalian di akhirat dengan pahala ibadah kalian, itu tentu akan lebih abadi, juga lebih baik. Nah, jangan memandang, jangan melihat kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan oleh mereka orang-orang kafir, yang kebetulan mereka hidup senang, hidup mewah. Itu akan menfitnah kita. Nah. Ya. Ini faedah yang kelima. Dengan uzlah, manusia akan memiliki harapan yang putus. Ya, putus harapan manusia dari kita. Kita pun juga demikian akan memutuskan harapan dan ketamakan dari mereka. Al-faedah kesadisah, faedah yang ke-6. Al-khalasu min musyahadati as-suqalai wal-hamqa wa muqasati akhlaqihim. Dengan uzlah, maka kita akan terbebas dari melihat orang-orang yang berat dan orang-orang yang dungu. Wa muqasati akhlaqihim, dan bersusah payah dalam menghadapi perilaku mereka. Nah. Ya, dengan uzlah kita tidak akan memiliki kemungkinan bergaul dengan orang-orang yang jelek, saqil. Nah, ya, jelek sehingga berat untuk kita bergaul dengannya. Ya, nakal, kemudian juga jelek, ya. Sudah tampangnya jelek, mungkin perilakunya jelek, omongannya jelek. Nah, itu akan memberatkan. Demikian juga al-hamqa, orang-orang yang bodoh, keterlaluan, idiot. Ya. Ya. DDR, daya dong rendah. Nah, ya. Dengan uzlah akan bebas dari yang seperti ini. Karena kalau bergaul dengan orang yang seperti itu, bertemu dengan orang yang seperti itu, ya, kita harus bersusah payah menghadapi perilaku mereka, harus bersabar. Ya. Nah, harus bersabar. Nah. Wa idza ta'azza al-insanu bi-thuqala'i lam yalbas an yaghtabahum fa in a'zahu bil qadhi fihi kafa'ahum fanjarra al-amru ila fasadiddin. Nah, dan apabila manusia terganggu dengan adanya orang-orang yang berat, orang-orang yang jelek, maka lam yalbas an yaghtabahum, nah, tidak lama kemudian dia akan menggunjing mereka. Nah, membicarakan si fulan itu demikian, demikian. Ya. Jadi, kita menghibahi. Terseret untuk menghibahi mereka karena kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan. Fa'ina azaru bilqadahi fihi. Kalau orang-orang yang jelek tadi, orang-orang yang berat tadi, menyakiti dengan mencela kita, ya, kadang-kadang orang yang dungu demikian, ya, kita salah ngomong sedikit saja, kemudian sudah langsung jelek-jelekan. Nah, kita sakit terhadapnya. Nah, kalau kita tidak sabar, kafa'ahum. Ya, kalau tidak sabar menghadapi seperti itu, kafa'ahum, orang akan membalas apa yang mereka lakukan. Wong edan kok ditanggapi. Ya. Nah, orang gila kok ditanggapi. Orang ya, orang akalnya kurang kebak istilahnya ya. Enggak lengkap kok ditanggapi. Salah. Nah, fanjarral amru ila fasadiddin. Maka perkara itu akan injarra, yakni terseret. Nah, gelinding secara tidak sengaja merusak agama karena kita menghibahi mereka. Ya, orang ini jelek demikian perilakunya, omongannya, ya, ghibah. Meskipun kejelekan itu ada pada orang tersebut dan itulah yang namanya ghibah. Wa fil uzlati salamatun min dzalik. Dengan uzlah kita terbebaskan, kita selamat ya dari hal itu. Kalau kita uzlah tidak akan bertemu dengan orang-orang yang seperti itu, yang menyakiti kita. Baik. Demikian beberapa faedah dari uzlah disampaikan oleh al-musannif rahimahullahu ta'ala. Faslun fi afatil uzlah. Pasal tentang afat, kejelekan-kejelekan dari uzlah. Kalau tadi sebelumnya faedah, faedah dari uzlah, yang dari faedah itu berarti juga ditunjukkan afat al-mukhalatah, kebalikannya, ya, efek jelek daripada bergaul. Sekarang dijelaskan afatul uzlah, yang ini akan menjelaskan fawaid dari mukhalatah, faedah dari bergaul. Karena ketika ya, kenyataan cuma dua, bergaul atau uzlah. Kalau dikatakan kelebihan uzlah, maka berarti kekurangan dari bergaul. Kalau dikatakan ya, kekurangan bergaul berarti faedah dari uzlah. Nah. Baik, dikatakan alam anna min al-maqasid ad-diniyyati wa ad-dunyawiyyati ma yustafadu min al-isti'anati bil ghairi. Wa la yahsul dhalika illa bil mukhalatah. Ketahuilah bahwa ada sebagian tujuan dari agama maupun dunia yang diambil faedah itu dari meminta bantuan dengan orang lain. Jadi ada ya perkara-perkara yang dituju dalam agama, demikian juga urusan dunia, yang itu bisa didapatkan dengan minta bantuan orang lain. Karena yang manusia tidak bisa berdiri sendiri. Maka itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan bergaul. Bagaimana mau minta bantuan orang lain kalau orang hidup sendiri di goa, di hutan misalnya. Itulah uzlah, salah satu bentuk uzlah mungkin yang agak ekstrim ya. Nah, bagaimana dia mau minta bantuan orang lain? Dia sakit ya. Capek-capek saja misalnya, kalau dia sendiri enggak ada yang micitin kan? Nah, gampangnya begitu. Maka ya, inilah yang apa namanya? Langkah awal dari faedah dari al-mukhalatah, bergaul. Ada di sana perkara-perkara yang nam dituju dalam agama ataupun dalam urusan dunia, hal-hal yang baik dalam agama atau dalam dunia tidak bisa dilaksanakan sendiri, mesti bantuan orang lain, mesti dengan bantuan orang lain. Itu tidak didapatkan, tidak mungkin terjadi kecuali kalau kita bergaul. Nah, bercampur dengan orang lain, tidak menyendiri. Wa min fawaidil mukhalatati. Nah, Dan di antara faedah dari al-mukhalafah bergaul adalah at-ta'allumu wat-ta'lim. At-ta'allum, dengan bergaul kita bisa belajar. Wat-ta'lim, atau mengajarkan. Wan-naf'u, ya, wal-intifa', kita memberikan faedah atau mengambil faedah dari orang lain. Ya, at-ta'allum, kita belajar. Ta'lim, mengajar. An-naf'u, kita memberikan faedah kepada orang lain. Intifa', kita mengambil faedah dari orang lain. At-ta'dibu wat-ta'addub. Kalau at-ta'dib, ta'dib, mengajari akhlak yang baik. At-ta'addub, ya, kita meniru akhlak orang lain yang baik. Nah, wal-isti'nasu wal-inas. Termasuk faedah dari mukhalatah juga, al-isti'nasu wal-inas. Kita merasa tenang, wal-inas, dan kita memberikan ketenangan. Kita merasa akrab, hidup di dunia ini tidak sendiri, tidak asing. Ya, ternyata ada teman, kita juga memberikan keakraban, ketenangan, ketidakasingan kepada orang lain. Wa lailus sawabi fil qiyami bil huquq. Juga di antara faedah bergaul adalah mendapatkan pahala, meraih pahala karena kita menunaikan hak orang lain. Wa i'tiyadit tawadhu, dan termasuk faedah mukhalafah bergaul adalah i'tiyadut tawadhu, membiasakan diri untuk memiliki sikap tawadhu. Nah, rendah hati. Nah. Wa istifadatu at-tajarubi min musyahadati hadhihi al-ahwal. Juga faedah yang lain adalah mengambil faedah dari pengalaman, ya, karena menyaksikan keadaan-keadaan ini. Yani memiliki pengalaman-pengalaman yang baik. Wal i'tibaru biha, dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang dia alami, dia lihat dari orang lain. Fahadhi fawaidul khalqah, maka inilah faedah-faedah dari bergaul. Wal nufassillah, dan silakan mari kita rincikan faedah-faedah itu. Qala al-faedatul ula at-ta'allum wat-ta'lim. Faedah yang pertama dari faedah bergaul adalah belajar dan mengajar. Kita, ya, belajar dari orang lain atau memberitahukan, mengajari orang lain. Dan tentunya itu semua pahala. Kita belajar, kalau niatnya ikhlas, punya pahala. Mengajari orang lain dalam bentuk apa? Dalam bentuk kebaikan apa saja, urusan dunia ataupun urusan akhirat, tentu akan mendatangkan pahala kalau niatannya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Man dalla ala khairin, ya, falahu ajru fa'ilihi, sampai menunjukkan kebaikan, nah, dia mendapatkan pahala dari orang yang melakukannya. Wa qad dzakarna fadlahuma fi kitabil ilmi, dan telah kita sebutkan keutamaan daripada belajar dan mengajar dalam kitabul ilmi di awal. Fa'amma man ta'allama al-fardha wa ra'a annahu la yata'atta minhu al-khawdhu fil 'ulumi wa ra'a al-ishtighala bil ibadati faly'tazil wa in kana yaqdiru 'ala at-tabarruzi fi 'ulumi ash-shar'i fal-'uzlatu fi haqqihi qabla at-ta'allumi ghayatul khusrani. Nah, adapun orang yang belajar perkara-perkara yang wajib, yang sudah belajar perkara-perkara yang wajib baginya, dan dia melihat bahwa dirinya tidak mungkin, ya, dia melihat dari dirinya annahu la yata'atta minhu, bahwa tidak mungkin darinya untuk berkecimpung dalam masalah ilmu. Wara al-istighala bil ibadah, dan dia melihat bahwa dia lebih baik menyibukkan diri dengan ibadah. Fal ya'tazil, silahkan dia uzlah. Wa in kana yaqdiru 'ala tabarruzi fi 'ulumi syar'i, Dan apabila dia mampu untuk ya, at-tabarruz, menampakkan diri dalam ilmu-ilmu syar'i, fal-uzlatu fi haqqihi qabla ta'allumi, maka kalau dia uzlah sebelum belajar, maka itu adalah ghayatul khusran. Dia, nah, itu adalah kerugian yang sangat nyata. Ya, ghayatul khusran, ujung kerugian. Jadi, maksud daripada al-mu'allif dengan kalimat tadi, ya, dari faedah mukhalatah adalah mengajar dan belajar. Atau belajar, kita belajar dan mengajarkan. Nah, tentunya memang tahapannya demikian. Belajar dulu, kita belajar. Maka kalau mau belajar berarti harus bergaul. Ya, harus bergaul. Adapun setelah belajar perkara-perkara yang wajib, maka silahkan lihat kepada masing-masing. Kalau dia merasa dia itu tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmunya, kadang-kadang orang-orang yang seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW juga memberitahukan, ya, perumpamaan beliau diutus, ya, dan manfaat yang beliau bawa dengan apa yang dibawa diambil oleh manusia. Ada seperti manusia, ada seperti tanah yang baik, menyerap air kemudian menumbuhkan tanaman. Ada lagi tanah yang tidak menyerap air dan tidak menumbuhkan tanaman, tapi dia bisa menampung air. Ada lagi yang jelek, ya, tanah yang halus, tidak bisa menahan air, tidak bisa menyerap, tidak bisa juga tumbuh tanaman padanya. Nah, ya, manusia seperti itu diibaratkan oleh Nabi SAW seperti tanah. Ada tanah yang subur, ini dia bisa mengambil ilmu, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ada lagi yang bisa mengambil ilmu tapi tidak menggunakan, digunakan oleh orang lain. Ada lagi yang jelek, yang ketiga, tidak bisa paham, tidak bisa mengamalkan, tidak bisa mengajar kepada orang lain. Ada yang seperti itu. Maka kalau dia melihat dirinya, ya, tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, sehingga tidak pantas baginya berkecimpung dalam masalah ilmu, kemudian dia melihat, kalau begitu saya menyibukkan diri dengan ibadah yang sudah saya ketahui. Karena perkara-perkara yang wajib dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ya, rukun Islam dan lainnya sudah paham semuanya, dia sibuk dengan ibadah. Silakan, ya, seperti itu. Tetapi kalau dia melihat bahwa dirinya mampu untuk muncul di hadapan manusia dengan membahas ilmu-ilmu syar'i, memberikan manfaat kepada orang lain, tapi malah dia kemudian uzlah sebelum belajar, maka dia rugi. Ya, karena pertama rugi tidak belajar, kemudian rugi tidak bisa, tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, padahal ketika memberikan manfaat orang lain, ya, itu adalah termasuk ilmu yuntafa'u bihi, yang akan tetap, ya, mengalir pahalanya bagi seseorang meskipun dia sudah hidup di alam kubur. Nah, kita habiskan halaman ini. Walihada qala Ar-Rubai' bin Khaitam, oleh karenanya Ar-Rubai' bin Khaitam mengatakan, tafaqqah thumma i'tazil, wal ilmu aslud din, wala khaira fi 'uzlatil awami. Tafaqqah thumma i'tazil, belajarlah ilmu agama, kemudian kalau mau uzlah silahkan uzlah. Wal ilmu asluddin, karena ilmu itu dasar dari agama. Uzlah itu mau beribadah, kalau belum punya ilmu bagaimana ibadah yang benar, ya, maka tentu tidak akan ada amalan yang bisa dia lakukan. Nah, wala khaira fi uzlatil awam, dan tidak ada kebaikan dari uzlahnya orang-orang awam. Karena mereka orang awam, belum tahu masalah agama, belum tahu hal-hal yang wajib, kemudian menyendiri, tidak mau bergaul, maka tidak akan menimbulkan, tidak akan membawa akibat yang baik dari uzlahnya mereka. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Allahu ta'ala alam.